kita bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Perang yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Perang bercinta bikin orang kita bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Kita bersandiwara. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita